Alhamdulillah, kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kembali kita lanjutkan perkataan, membaca perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa nadhiru hada, dan semisal dengan hal di atas, berdakwah dengan lembut adalah perkataan sahibu Yasin kepada kaumnya. Dia berkata, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikutilah orang yang tidak meminta upah kepada kalian, yaitu para rasul, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa maliyala a'budul ladzi fatarani, dan kenapa aku tidak menyembah zat yang telah menciptakanku, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Dan semisal itu ucapan Nuh kepada kaumnya, ya kaumi, wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin, aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, sembahlah Allah, bertakwa kepadanya, dan taatilah aku. Yaghfir lakum min dunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, dan memberikan tempo dan waktu untuk kalian sampai batas waktu yang telah ditentukan. Demikian juga semua perkataan para nabi kepada umatnya dalam Al-Quran, jika anda renungkan, maka anda akan jumpai bahasanya itu adalah aliyana khitab, perkataan yang lembut dan lembut. Bahkan firman Allah kepada hamba-hambanya juga perkataan yang paling lembut dan lembut. Semacam firman Allah Ta'ala, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Dia adalah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wahai sekalian manusia, dibuat permisalan untuk kalian, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, berhala-berhala itu tidak akan bisa menciptakan seekor lalat, meskipun mereka berkumpul untuk membuat dan menciptakan seekor lalat. Demikian juga firman Allah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia itu menipu kalian. Wala yaghurnakum billahil ghurur. Demikian juga janganlah kalian benar-benar tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tertipu dengan Allah artinya terlena, menganggap bahasanya ketika Allah tidak langsung mengazab, itu berarti dia tidak punya masalah dengan Allah. Ketika Allah tidak membuat segala urusannya lancar, itu bukan berarti Allah sayang. Maka orang yang menganggap kalau dia disayangi karena Allah, oleh Allah karena tidak diadab, urusannya lancar, padahal dia durhaka kepada Allah, maka ini adalah orang yang tertipu dengan Allah, tertipu dengan kebaikan dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan renungkanlah kandungan dari firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika kami katakan pada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, maka mereka bersujud, yaitu sujud tahiyyah, bukan sujudul ibadah, sujud penghormatan dan bukan sujud penyembahan. Illa iblis, akan tapi iblis tidak mau bersujud, karena minal jinni, dia adalah bagian dari kelompok jin, dan dia durhaka kepada perintah Rabbnya, apakah kalian akan menjadikan iblis dan anak keturunan iblis. Ini dalil iblis berketurunan. Aulia'a, sebagai kekasih-kekasih kalian, min duni, dengan meninggalkanku, wahum lakum adu, padahal iblis itu musuh kalian. Ini kalimat yang halus. Ini kalian, kalimat yang halus. Apakah kau akan jadikan iblis dan anak keturunannya sebagai kekasih hati kalian, min duni, dengan kau tinggalkan aku. Wahum lakum adu, padahal iblis itu musuhmu. Bi'salil zalimina badala, maka sungguh iblis dan anak keturunannya adalah sejelek-jelek ganti. Sejelek-jelek pengganti Allah. Bi'zalimin, bagi orang-orang yang zalim, yaitu bagi orang-orang yang musyrik. Wa minal lutfi, di antara ungkapan yang lembut, alladzi salabal ukula, yang kelembutan tersebut, kelembutan yang menghilangkan akal sampai akal pun terlena dengannya, adalah firman Allah Ta'ala, afanatribu ankumudzikra Sofhan ankuntum kauman musrifin. Menurut salah satu dari dua tafsiran untuk ayat ini, salah satu dari dua penafsiran tersebut adalah natrukukum fala nansahukum. Apakah kami akan biarkan kalian, tidak kami nasihati kalian, wala nada'ukum, kami tidak dakwai kalian, wa nu'ridu ankum, dan kami berpaling kepada kalian. Idza a'radtum antum ba'asraftum, saat kalian berpaling dari Allah dan kalian kelewat batas dalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya tidak. Ya, tentu jawabannya tidak. Ini ada kalimat tanya, afanatribu. Ya, maka menurut tafsiran ini, afanatribu maknanya afanatrukukum. Apakah akan aku tinggalkan kalian adzikra dengan tidak didakwahi, tidak dinasihati, tidak diingatkan. Sofhan benar-benar tidak dinasihati dan tidak diingatkan. Ankuntum kaman musrifin, gara-gara kalian orang-orang yang kelewat batas. Jawabannya tidak. Meskipun kalian demikian kelewat batas, kurang ajar sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, aku tetap akan, kami akan tetap mengingatkan kalian, menasihati kalian. Meskipun kalian kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal lutfal khitab, demikian juga renungkanlah lembutnya perkataan nuzurul jinni, para da'i dari kalangan jin ketika mendakwai sesama jin, dan perkataan mereka, ya kaumana, wahai kaumku, ajibu da'i Allah. Responlah da'i Allah, orang yang mengajak kalian kepada Allah, yaitu Nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aminu bihi, berimalah kepadanya, yaghfir lakum min dzunubikum, akan niscaya dia akan, Allah akan mengampuni kalian dosa, dari dosa-dosa kalian, wa yujirkum min adzabin alim, dan melindungi kalian dari siksaan yang pedih. Ini semua kutipan panjang perkataan Ibnul Qayyim di Bada'i Al-Fawaid, jilid yang ketiga. Kalau Ibnul Qayyim mengatakan di tempat yang lain, ketika Ibrahim Yasif mendeskripsikan bagaimanakah perkataan Nabiullah Musa alaihissalam, Ibnul Qayyim mengatakan, renungkanlah betapa indahnya rangkaian kalimat ini, betapa indahnya rentetan kalimat ini, dan betapa lembutnya perkataan yang demikian lembut. Yang indah, yang bagusnya kalimat ini dan manisnya sampai-sampai menghilangkan akal, mencabut akal, akal terpedaya, terpesona dengan kalimat yang demikian lembut ini. Ma'ajalalatihi. Dan di sisi yang lain, di samping lembut, kalimat ini tetap adalah kalimat yang jalalah, yang mengandung kemuliaan dan kemuliaan. Kaifa ibtada'a al-khitab biqaulihi. Bagaimanakah Musa memulai pembicaraannya dengan Fir'aun dengan mengatakan, ana rasulur rabbik, aku adalah utusan dari Tuhanmu. Wa fi dhimni dzalika, dan isi kalimat ini, kandungan dari kalimat ini, aku adalah rasul, utusan Tuhanmu. Artinya, kami tidaklah datang untuk merebut kerajaanmu. Kami tidaklah datang untuk merebut kerajaanmu, tidak pula akan menjadi sekutumu dalam kerajaan. Kemudian aku dan engkau akan sama-sama jadi raja, menguasai Mesir, mengatur Mesir. Bahkan kami cuma dua hamba yang mendapatkan perintah dan diutus mirabbika ilaik, dari Rabbmu, dari yang menciptakanmu, yang memberikan rezeki kepadamu untuk mendatangimu. Dan di sini Allah dinisbatkan kepada Fir'aun. Duna idofati ilaihima, tidak dinisbatkan kepada Musa dan Harun. Rasulu Rabbik, bukan Rasulu Rabbina, Tuhan kami. Istita'a ini adalah sebagai bentuk dorongan agar Fir'aun mau mendengar, mentaat dan menerima. Kama yakulu ar-rasul li rajul man indahu maulahu, sebagaimana ucapan seorang utusan kepada seseorang min indi maulahu, yang utusannya adalah utusan dari bos orang tersebut. Ana rasulum maulaka ilaika wa ustadzika, aku adalah utusan dari pimpinanmu, aku utusan dari gurumu. Meskipun kana ustadzuhuma ma'an, meskipun si ustadz itu juga ustadz dari ustadz keduanya, guru dari keduanya, dari yang berbicara dan yang diajak bicara. Akan tapi bi'idofati, dinisbatkan kepada aku adalah utusan dari gurumu, dari ustadzmu, untuk mengingatkan orang tersebut agar mendengar dan taat. Thumma innahuma, kemudian Musa dan Harun meminta dari Fir'aun supaya Fir'aun melepas Bani Israel agar bersama keduanya. Wa yukhalli bainahum wa bainahuma, dan membiarkan agar Bani Israel itu diurusi oleh Musa dan Harun. Atau membiarkan Bani Israel, dalam artian wala yu'adzibum, tidak menyiksa Bani Israel. Ya, wa man talaba min ghairihi, dan siapa yang meminta pada orang lain untuk tidak memusi dan mendzalimi dan menyiksa orang yang tidak untuk berhak disiksa, maka falam yatlub minhu syatata, maka dia tidaklah mengajukan tuntutan yang terkelewat batas. Walam yurhiquhu min amri yusra, tidak pula membebani orang yang diminta dengan sesuatu yang sulit. Namun dia meminta kepadanya ghayatan nasab, puncak dari keadilan. Kemudian setelah tuntutan tersebut, permintaan tersebut, Musa menyampaikan kepada Fir'aun, mengkabarkan pada Fir'aun 3 poin. Yang pertama yaitu yang Allah katakan, qad ji'naka bi'ayatin min rabbik, sungguh kami telah datang dengan membawa mukjizat, dengan membawa ayat, bukti kebenaran kalau kami adalah utusan Rabbmu, yang bukti tersebut min rabbika, dari Rabbmu. Artinya, faqad barokna, sungguh kami telah terlepas diri dari tanggung jawab, min uhdah, dari tanggung jawab penisbatanmu kepada kami, bahasanya kami adalah takawul, berkata-kata secara dusta, wal iftira, dan berbohong. Bima ji'naka, karena kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti, wadalalah wadihah, dan bukti yang jelas. Faqad qamatil hujjah, maka alasan telah tersampaikan. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah alasan itu tersampaikan, maka orang yang mendapatkan orang yang dikirimi utusan, tentu ada 2 kemungkinan sikap. Boleh jadi mendengar dan taat, maka dia adalah orang yang mendapatkan hidayah. Maka lanjutannya ayat, wassalamu ala manittaba'al huda, keselamatan untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kemungkinan yang kedua, mendustakan dan berpaling, maka al-adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla, ada azab untuk orang yang mendustakan dan berpaling. Apa bedanya mendustakan itu berkaitan dengan hati, wa tawalla, dan berpaling berkaitan dengan badan. Fajamatil ayat, maka ayat ini yang menceritakan dakwahnya Musa kepada Fir'aun, itu jamaat mengandung atau memuat tolabal insaf. Memberikan muatan, permintaan kepada Fir'aun agar bersikap adil, tidak menyiksa Bani Israel yang tidak punya kesalahan, tidak berlaku zalim. Kemudian iqamatul hujjah, menyampaikan alasan, kemudian menjelaskan tentang maistahiku sami' wal muti', apa yang menjadi hak orang yang mau dengar dan taat, dan apa yang menjadi hak orang yang mendustakan dan berpaling. Bi'altafi khitabin, dengan perkataan yang sangat lembut dan perkataan yang sangat layak, wa ablar terhibin, dan perkataan yang luar biasa dalam memotivasi dan menakut-nakuti. Fa'inkil, jika ada orang yang bertanya, katanya perkataan Musa kepada Firaun itu lembut. Nah, ini ada perkataan Musa yang kasar dan keras. Fama huwal jawab, maka apa jawaban untuk apa komentar Anda untuk perkataan Musa alaihissalam kepada Firaun? Laqad alimta ma anzala haula ila rabbis samawati wal ard. Sungguh engkau wahai Firaun telah tahu, tidak ada yang menurunkan bukti-bukti dan mukjizat-mukjizat tersebut kecuali Rabb langit dan bumi, basair sebagai sumber ilmu, sebagai dalil. Wa inila adhunnuka ya Firaun mathbura. Dan sungguh aku la'adhunuka, sungguh aku yakin bahasanya engkau wahai Fir'aun adalah orang yang binasa. Oh, ini kan ada kalimat orang yang binasa. Nah, kasar. Nah, jawabannya hadza min babil ikhbar wa laysa min babil insya. Ini sekedar kalimat berita dan bukan kalimat insya. Sekedar kalimat berita. Musa tidak mengatakan celaka engkau wahai Fir'aun, cuma mengatakan kalau aku meyakini, meyakini Musa meyakini bahasanya Fir'aun setelah tahu, telah tersampaikan padanya hujah alasan kok kemudian masih ngotot dengan kekafiran, maka maka Musa mengkabarkan kalau itu adalah adalah sebuah kehancuran. Kemudian kaidah yang ke-42, annam yahadziruna min musyabahatil kufar wa tiba'i sabilihim. Pastinya para pengikut salaful ummah, mereka adalah orang-orang yang mengingatkan bahaya menyerupai orang kafir dan mengikuti jalan, yaitu perbuatan orang kafir. Kalladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Kanu asyadda minkum kuwah, mereka jauh lebih perkasa dan kuat dibandingkan kalian. Wa aktsara amwalan wa aulada, lebih banyak hartanya dan anaknya. Fastamta'u bi khalaqihim, lalu mereka bersenang-senang bi khalaqihim, dengan jatah mereka. Mereka bersenang-senang dengan jatah mereka, artinya mereka mengikuti syahwat. Fastamta'tum bi khalaqikum, maka kalian pun bersenang-senang dengan jatah kalian untuk menuruti syahwat kalian. Kamastamta'alladzina min qablikum bi khalaqihim, sebagaimana orang-orang sebelum kalian bersenang-senang dengan jatah mereka, jatah syahwat mereka. Maka ini membahas tentang fitnatu syahwat. Wa khuttum kalladzi khadu, dan kalian berkata-kata dengan perkataan yang tidak benar sebagaimana yang mereka katakan. Ini fitnatu subuhat. Ini fitnatu subuhat. Berkata-kata dengan perkataan yang menyimpang, perkataan yang kufur, perkataan yang ingkar, ini fitnatu subuhat. Ulaika habitat amalum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang menghabiskan hidupnya meskipun mereka kaya raya, kuat gagah perkasa, dengan fitnatu subuhat, syahwat dan subuhat. Mereka itulah orang-orang yang hapus amal perbuatannya di dunia dan di akhirat, dan hanyalah mereka orang-orang yang merugi. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan sungguh kalian akan mengikuti, kalian melakukan sebagaimana dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian, sahasta demi sahasta, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Hatta law anna ahadan min ulaika, sampai-sampai seandainya satu dari orang terdahulu ada yang memasuki lubang dhob, biawak gurun, niscaya kalian juga akan memasukinya. Abu Hurairah kemudian mengatakan, bacalah jika kalian mau benarnya apa yang Nabi sampaikan, ini telah diisyaratkan oleh Al-Quran, yaitu firman Allah, kalladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian yang mereka jauh lebih kuat dibandingkan kalian. Kemudian para sahabat ketika mendengar hadis di atas mengatakan, wahai Rasulullah, apakah sebagaimana kelakuan orang Persia dan Romawi, ini Persia penyembah api berarti orang musyrik, Romawi berarti Romawi agamanya Nasrani, wa ahlil kitab, dan ahlil kitab secara umum baik Nasrani ataupun Yahudi. Kalau Nabi mengatakan fahal nasu ilahum, bukankah tidak ada manusia kecuali mereka saja? Ya siapa lagi kalau tidak mereka? Dan tentang ayat di atas surat At-Taubah 69, Ibn Abbas mengatakan ma'asbah al-lailah bil-bariyah, betapa miripnya malam ini dengan malam kemarin. Ha'ula ibnu Israel subihna bihim, Bani Israel, kita diserupakan oleh Allah dengan Bani Israel. Dan betul apa yang Allah katakan. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalian adalah manusia yang sangat mirip dengan Bani Israel, samtan wahadian. Ya, perilaku, tingkah polanya dan perilakunya. Kalian mengikuti perbuatan orang-orang Bani Israel, al-kudah bil-kudah, sebagaimana miripnya panah, anak panah satu dengan yang lainnya. Bedanya aku tidak tahu apakah kalian umat Muhammad ada yang akan menyembah patung anak sapi sebagaimana Bani Israel menyembah patung anak sapi. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kalian pada hari ini lebih jelek daripada orang munafik di masa Nabi, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah kepada orang-orang di sekelilingnya setelah Nabi wafat. Maka kami katakan pada Hudzaifah, kok bisa? Wa kaifa, dan bagaimanakah itu? Apa sisi lebih jeleknya? Qal, Hudzaifah mengatakan, dulu mereka orang-orang munafik di masa Nabi menyembunyikan kemunafikan mereka. Wa haula, sedangkan orang-orang munafik sekarang mereka terang-terangan menampakkan kemunafikannya dengan mencaci maki syariat, dengan dengan pelecehan kepada Islam, namun mereka masih ngaku Muslim dan terang-terangan menampakkan kemunafikannya, menganggap kemudian hukum Allah tidak relevan, Quran dan Hadis sudah ketinggalan zaman, kemunafikan, namun masih saja ngaku sebagai seorang Muslim. Ini kemunafikan terang-terangan. Wa amma sunnah, adapun hadis, maka terdapat al-ikhbar, pemberitaan tentang bimusyabahatim fid dunya, terjadinya penyerupaan dengan bimusyabahatihim, menyerupai orang-orang kafir fid dunya, dalam masalah dunia. Namun bukannya sekedar dikabarkan, namun juga dicela dan dilarang. Demikian juga musyabaha, penyerupaan dalam masalah agama. Maka celaan berkaitan dengan masalah menyerupai orang kafir itu baik menyerupai dalam masalah dunia ataupun dalam masalah agama. Fa'amal awal ala dhuwa istimta' bil khalaq. Adapun poin pertama yaitu menyerupai dalam masalah dunia, yang ini sama dengan istimta' bil khalaq dalam ayat di atas. Ya, di surat At-Taubah disebut dengan istimta', bersenang-senang dengan syahwat. Nah, maka kalimat serupa atau ada dalam hadis, yaitu ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Amr bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah ibn Jarrah ke Bahrain untuk mengambil jizyah, pajak dari kafir dhimmi yang ada di Bahrain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdamai dengan penduduk Bahrain dan mereka mau tunduk, bentuk damainya mereka mau tunduk dengan Nabi. Lalu Nabi pun mengangkat sebagai gubernur untuk daerah Bahrain sahabat beliau Al-Ala ibn Hadrami. Maka tibalah Abu Ubaidah ke Madinah dengan membawa harta yang banyak dari Bahrain. Orang-orang Ansar pun mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Maka mereka pun pada datang sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah selesai sholat, Rasul pergi. Fata'aradu lahu, maka orang-orang Ansar pun menghadang Nabi. Dan Nabi, mereka ngerumuni Nabi, menghadang Nabi, dan sebelum mereka ngomong pun Nabi sudah tahu maunya. Fata'basama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Maka Nabi cuma senyum-senyum saja ketika melihat mereka mengerumuni beliau. Sebelum mereka ngomong mengutarakan maunya, Nabi sudah bisa menebak maksudnya. Tsumaqal. Kemudian Nabi mengatakan, aku punya prasangka kalian telah mendengar Abu Ubaidah tiba dengan membawa satu harta dari Bahrain. Mereka mengatakan, betul wahai Rasulullah. Maka Nabi katakan, abshiru, gembiralah kalian, berangan-anganlah kalian, kalian akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kalian. Fa wallahi mal faqru mal faqra akhsha alaikum, demi Allah bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan. Akan tapi aku khawatir, mengkhawatirkan keburukan kalian manakala antum bisata dunya alaikum, dunia dimudahkan bagi kalian. Kama busitat ala mangkana qablakum, sebagaimana dimudahkan pada umat sebelum kalian. Nah, ini yang jadi sisi pendalilan. Bersenang-senang dengan dunia sebagaimana umat terdahulu bersenang-senang dengan dunia. Fatanafasuha, lalu kalian pun rebutan dunia sebagaimana orang terdahulu berebut dunia. Maka dunia fatuhlikukum, membinasakan kalian. Kam ahlakathum, sebagaimana dunia, itu rebutan dunia telah membinasakan mereka. Maka Nabi sampaikan bahwasannya beliau khawatir, dan kekhawatiran beliau benar adanya. Kaum muslimin sibuk dengan syahwat dunia sebagaimana kelakuan umat-umat sebelumnya. Wa amal khawdu, adapun al-khawd, yaitu terjumus berbicara, berkata-kata dengan perkataan yang tidak benar, yaitu fitnatu subhat. Maka hadis pun telah menceritakannya dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafarraqatil yahudu ala 71 firqatan." Yahudi berpecah belah menjadi 71 kelompok atau 72 kelompok, Nasrani pun semisal itu. "Wa taftariqu ummati ala 73 firqatan." Sedangkan umatku itu berpecah menjadi 73 kelompok. Dan yang dimaksud dengan umatku di sini adalah umatul ijabah. Umat Muhammad ada dua macam, ada umatul dakwah dan ada umatul ijabah. Umat dalam pengertian semua manusia yang nabi atau pengganti nabi berkewajiban untuk mendakwainya. Itulah semua manusia sejak nabi diangkat sebagai nabi sampai manusia terakhir yang hidup di dunia ini. Itu disebut umatul dakwah. Dan sebagian dari umatul dakwah itu ada yang menerima ajakan Nabi. Ini disebut dengan umatul ijabah. Umatul ijabah sama dengan kaum muslimin. Maka umatku yaitu kaum muslimin, mereka akan berpecah menjadi 70 kelompok, 73 kelompok. Maka ini menunjukkan bahasanya 73 ini semuanya adalah masih Nabi nilai kaum muslimin. Mereka tidak kafir. Mereka tidak kafir. Mereka semua masih bagian dari umati, dari umatul ijabah. Maka ancaman neraka untuk mereka, seandainya mereka masuk neraka, adalah neraka yang tidak kekal. Di sini disebutkan Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan, hadza hadisun hasanun sahihun. Ini hadis hasan sahih. Ya, kalau kita cuma lihat redaksi ini, maka redaksi ini kalau sekilas maka tidak memberikan penjelasan detail perpecahan itu dalam hal apa. Cuma wa taftariqu ummati, gitu saja. Ala 73 firqatan. Maka perpecahannya mutlak, tidak detail perpecahan dalam bidang apa. Namun perpecahan tersebut di dalam masalah apa bisa kita tangkap di hadis berikutnya dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnya ahlul kitabain, pemegang dua kitab suci sebelumnya, yaitu Injil dan Taurat, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka berpecah fi dinihim, dalam masalah agama mereka. Jadi 72 millatan, 72 model agama. Wa inna hadhil ummata, dan sunya umat ini, sataftariku, akan berpecah ala salasin wa sab'ina millatan, akan berpecah menjadi 73 millah, 73 model berislam, yakni al-ahwa yang semuanya adalah hawa nafsu, semuanya adalah di neraka kecuali satu saja, wahyal jamaah, itulah al-jamaah, itu jamaah Nabi dan para sahabatnya, demikian semua, demikian juga semua orang yang mengikuti jamaah tersebut, jamaah Nabi dan para sahabatnya. Ya, maka di hadis ini kita jumpai isyarat bahasanya perpecahan yang dimaksudkan adalah perpecahan dalam masalah agama, karena Nabi mengatakan sataftariku ala thalathin wa sab'ina millatan, ada kata-kata millah. Maka ini perpecahan dalam masalah agama, bukan perpecahan dalam masalah dunia. Dan ini perpecahan ini adalah perpecahan bukan dalam masalah fiqhiyah, karena akan ada dua model agama, dan ini tidak akan terjadi kecuali perselisihan dalam ambun kulli, kaedah-kaedah mendasar, sehingga seakan-akan jadi 73 agama. Tidaklah disebut demikian kecuali perpecahan dalam kaedah-kaedah dasar, kaedah-kaedah mendasar dalam beragama. Adapun masalah fikih, maka ini tidaklah, bukanlah perpecahan agama, perpecahan yang menyebabkan terjadi model agama, tidak. Kaedah-kaedah dasarnya masih sama, cuma ininya beda. Yang ini megang kemaluan batal wudu, yang ini tidak menyentuh kemaluan tidak batal wudu. Namun semuanya ya, hadis Nabi ditaati. Nah, ini akan, ini bukan perpecahan dalam masalah agama. Ya, maka 73 model agama ini menunjukkan bahasanya perpecahannya permasalahan dalam masalah akidah, atau permasalahan dalam manhajul istidlal, dalam kaedah-kaedah berdalil, dan dalam hal-hal yang mendasar dalam kaedah-kaedah mendasar dalam Islam. Ya, maka dalam hadis perpecahan umat ya, terpotong dari versi sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, telah terdapat isyarat bahasanya perpecahan yang Nabi maksudkan dalam hadis iftiraqul ummah adalah perpecahan dalam masalah agama. Ya, penjelasan ini bisa kita katakan adalah koreksi untuk perkataan Syatibi di Al-I'tisam, sebagaimana yang kemarin kita baca di Tafsirul Khalaf. Ya, karena kesimpulan Asy-Syatibi bahasanya di hadis iftiraqul ummah tidak ada penjelasan tentang perpecahan itu di bidang apa. Di hadis itu iftiraqul ummah tidak ada, kata Syatibi di Al-I'tisam, tidak ada penjelasan tentang perpecahan itu di bidang apa, mutlak saja. Oleh karena itu meskipun ya kemudian Syatibi berkesimpulan kalau itu perpecahan dalam agama dengan mengambil qaid penjelasan dari ayat. Ngambil penjelasannya dari ayat. Padahal sebenarnya tidak perlu sampai jauh mengambilnya dari ayat, karena dengan semata-mata mengumpulkan alfaz redaksi-redaksi hadis perpecahan umat, ternyata kita jumpai bahasanya di hadis itu sendiri telah ada penjelasan bahwasanya perpecahannya adalah perpecahan dalam masalah agama, 73 milah. Demikian juga ketika membahas Yahudi dan Nasrani, Allah, Nabi katakan iftaraqu fi dinihim, mereka berpecah dalam masalah agama. Maka dengan dalalah yang disebut dengan dalalah iktiran, maka perpecahannya Yahudi dan Nasrani adalah perpecahan agama. Kemudian Nabi mengatakan umatnya berpecah, dan ini baru nyambung tentang bahas perpecahan dalam masalah agama, maka ini bisa ditangkap bahasanya perpecahan umat beliau adalah perpecahan juga fi dinihim. Maka ada dua sisi pendalilan yang menunjukkan kalau Nabi telah menjelaskan kalau perpecahan dalam tubuh umat Islam itu adalah perpecahan dalam masalah agama, bukan perpecahan karena masalah rebutan dunia. Yang pertama adalah ada kata-kata salasin wa sab'ina millatan, ada kata-kata millah, kemudian mengambil perbandingan dengan perpecahan Yahudi dan Nasrani yang disana ditegaskan fi dinihim, perpecahan dalam agama. Kemudian Nabi SAW juga bersabda innahu sayakhruju min ummati, sunnya akan muncul di tengah-tengah umatku sekelompok orang yang menjalar di tengah-tengah mereka hawa nafsu, itu menjalar ke tubuh mereka sehingga hawa nafsu, yaitu hawa nafsu di sini maknanya adalah bid'ah, maknanya adalah fitnatu subuhat, perkataan akidah yang menyimpang, pemahaman yang keblinger. Ya, hawa nafsu yang ini yang dimaksudkan dengan hawa nafsu di sini, bukan hawa nafsu karena mengikuti maksiat. Ini bukan hawa nafsu dalam artian melakukan maksiat, namun hawa nafsu dalam masalah fitnatu subuhat, kerusakan pemahaman dan pemikiran serta akidah. Kami tajarah sebagaimana menjalarnya al-kalab, penyakit rabies, bisahibihi, kepada orang yang terkena penyakit rabies. Gimana penyakit rabies dan falayabakum minhu, dan demikian pula fitnatu subuhat. Maka tidaklah tersisa satupun urat, satupun mifsal, satupun ruas tulang, illa dakhalahu, kecuali dimasuki oleh penyakit rabies. Maka demikianlah kalau orang itu terkena, terpanah dengan fitnatu subuhat, maka itu menjalar seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Tentang al-kalab, penyakit rabies, dikatakan di catatan kaki, satu daun, satu penyakit yang dialami oleh manusia, min abdil kalbi, karena digigit oleh anjing, yang anjing itu adalah al-kalib, anjing yang terkena rabies, anjing gila. Wawalladhi ya'kululuhum al-bashar, anjing yang terkena rabies itulah anjing yang memakan daging manusia. Maka orang yang terkena penyakit rabies, apa dampaknya? Fayusibuhu sibul junun, maka terjadilah pada dirinya setengah sinting, semi sinting. Fala ya'udu ahadan ilal kaliba, dan orang yang sudah terkena penyakit rabies ini tidaklah dia menggigit orang lain ilal kaliba, kecuali juga orang yang dia gigit itu akan ketularan rabies. Wa ta'ridu law a'radun radiatun, dan orang yang terkena penyakit rabies ini akan memiliki a'radun, akan perilaku-perilaku yang buruk, yang jelek. Wa yamtani, dan jika penyakit rabies telah akut, maka yamtani an syurbil ma', orangnya tidak akan mau minum air. Demikian juga anjing yang terkena rabies, enggak, pada akhirnya dia enggak akan minum air. Hatta yamutu atsyan, sehingga mati dalam keadaan kehausan, matinya karena kehausan. Kemudian Nabi katakan, wallahi demi Allah wahai orang-orang Arab, seandainya jika kalian tidak menegakkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia selain kalian lebih layak untuk tidak menegakkannya. Ya, di sini hasan sahih diat ke Imam Ahmad dan lainnya. Ya, maka fitnatu syahawat, subhat itu demikian nih bahayanya. Jika orang telah terjumus dalam pemahaman sesat dan terjumus dalam aliran sesat, maka itu akan mempengaruhi seluruh tubuhnya. Akan menjalar demikian cepat, mempengaruhi seluruh dirinya, sebagaimana rabies. Ya, maka firman Allah Subhanahu wa taala, fastamta'tum bi khalaqikum, sungguh kalian akan bersenang-senang dengan jatah kalian, yaitu jatah syahwat kalian, mengisyaratkan tentang itiba'u syahwat, tentang bahaya berupa mengikuti syahwat. Dan mengikuti syahwat itu adalah da'ul usah, penyakit ahli maksiat. Wa khuttum kalladzi khadu, dan kalian pun akan berbicara sebagaimana, berkata-kata sebagai perkataan mereka, itu perkataan-perkataan yang menyimpang, yang sesat. Maka ini mengisyaratkan itiba'u subuhat, penyakit subuhat. Dan penyakit subuhat adalah da'ul mubtadi'ah, adalah penyakit yang ada pada ahlil bid'ah, ahlul ahwa, wa ahlul khusuma. Dan ini adalah nama lain untuk ahlil bid'ah. Mereka disebut ahlul ahwa karena pada hakikatnya dalam beragama dia tidak mengikuti Nabi. Ahlul bid'ah itu dalam beragama tidak mengikuti Nabi, namun mengikuti seleranya, mengikuti mau-maunya sendiri, pikirannya yang dianggap sebagai satu hal yang baik. Dan mereka disebut juga dengan ahlul khusuma. Karena mereka suka berdebat, suka kemudian dan berpecah belah karena perdebatan. Dan wakathiron ma yastami'ani, dan fitnatu syahawat dan fitnatu subuhat itu sangat sering terkumpul jadi satu. Maka sangat jarang Anda jumpai orang yang memiliki akidah yang rusak kecuali itu nampak dalam kelakuannya yang juga rusak. Wa qadalatil ayat, dan ayat di atas surat At-Taubah tadi menunjukkan bahasanya alladzina kanu min qablu, orang-orang terdahulu, umat terdahulu, mereka istamta'u, mereka terjumus dalam sahawat wa khadu, dan mereka juga terjumus dalam subuhat. Wa haula fa'ala fa'alu misla ulaik, dan umat Muhammad pun akan melakukan semisal kelakuan orang-orang terdahulu. Kemudian ada kutipan perkataan Ibnu Qayyim di Ighasatul Lahfan, beliau mengatakan, dan syariat melarang tasabuh dengan ahli kitab dan orang kafir yang lainnya dalam banyak dalil, karena keserupaan secara lahiriah adalah jalan menuju kecocokan batin. Fa inna idza asba al-hadyu al-hadya, maka jika kelakuan itu mirip dengan kelakuan, maka asbah al-qalbul qalba, maka hati akan mirip dengan hati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriatkan oleh Baihaqi dari Al-Miswar bin Makhramah, Nabi mengatakan khalafa hajuna hajjal kufar. Petunjuk kita itu berbeda dengan petunjuknya orang kafir. Keadaan kita, perbuatan kita berbeda dengan perbuatan mereka-mereka orang kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Musnad Imam Ahmad, marfu'an sabda Nabi, man tasyabba bi qaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, satu komunitas, satu kelompok, maka dia adalah bagian dari mereka. Dan catatan penting berkaitan dengan hadis ini tidak hanya bernilai negatif. Nah, di sini bernilai negatif sekaligus bernilai positif. Tergantung kaumnya, karena mannya adalah umum, kaum minnya juga umum. Maka siapa saja dan kaumnya juga siapa saja. Boleh jadi orang kafir, orang fasik, ahli bid'ah, demikian juga orang saleh. Maka siapa yang menyerupai orang kafir dalam apa yang jadi ciri khas orang kafir, maka dia bagian dari orang kafir. Siapa yang menyerupai orang fasik dalam ciri khas orang fasik, maka dia bagian dari orang fasik. Siapa yang menyerupai ahli bid'ah dalam apa yang jadi ciri khas ahli bid'ah, maka dia bagian dari ahli bid'ah. Dan siapa yang menyerupai orang saleh dalam hal-hal yang menjadi ciri khas orang yang saleh, dan orang yang saleh yang betul-betul saleh tidak punya ciri khas kecuali menjalankan syariat. Tidak kemudian membuat seragam identitas tertentu, pakaian khas orang soleh, apa peci, apa khas orang soleh. Tidak. Orang soleh yang betul-betul orang soleh, maka identitasnya, ciri khasnya adalah al-amal bisyariah, mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan syariat. Maka siapa yang menyerupai mereka orang soleh, maka dia bagian dari orang soleh. Ya, demikian yang kita kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.